Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allah ma talautuhu alaikum wa la adrakum bih faqad labithtum fikum umra. Qala al-imam as-sadi rahimahullah, qul, katakanlah wahai Muhammad, lau sya'allah, kalaulah seandainya Allah berkehendak, maka lau tuhu alaikum wala adrakum bih, aku tidak akan membacakan ayat Allah kepada kalian. Wala adrakum bih, dan aku tidak akan menyampaikan dirayah kepada kalian. Qabla tilawati, padahal kalian sudah berumur yang panjang. Min qabl, yang sebelumnya. Qabla tilawati, sebelum dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah dirayat. Wa ana ma khatara ala bali wa la waqa'a fi dhanni, dan aku tidak terbetik sedikit pun di dalam hatiku, di dalam benakku, nah, terhadap kalian. Afala ta'qilun, lalu kenapa kalian tidak mau berpikir? Inni haidhu lam ataqawwalu fi muddati umri, aku sendiri tidak pernah berbuat-buat, mengarang-arang di dalam ucapanku, disandarkan kepada Allah. Wala sadara minni ma yadullu ala dzalik, dan tidak ada dariku pribadi tanda-tanda seperti itu. Fakaifa ataqawwaluhu ba'da dzalik, lalu bagaimana mungkin aku mengada-ngada, membuat-buat di dalam ucapanku, disandarkan pada Allah. Wa qad labithtu fikum umran tawila, sedangkan aku juga sudah hidup bersama kalian dengan yang sangat lama. Ta'rifun haqiqat hali, kalian sendiri mengetahui hakikat keadaan. Bi'anni ummiyun la aqra' wa la aktub, sesungguhnya aku adalah ummi. Apa itu Raihan? Ummi, ibu, masya Allah. Bir, sabir, ajis, jangan ngumpet di tiang. Mana buku kamu, Abdul Aziz? Mana buku catatan? Catat ummi itu apa? Ummi, ya-nya diharokatkan. Ummiyun, ummi. Kalau ummi, nah, beda lagi. Tulisannya mana, Rehan? Tulis. Jangan ngumpet di tiang. Enggak ada yang ngumpet di tiang. Muhammad, tebe. Hamzah, mana yang lain pada kemana ini? Udah? Adli. Marfa. Apa? Catat. Umi itu enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Siapa yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis? Rasulullah salah. Rasul enggak bisa baca, iya enggak bisa baca. Enggak bisa nulis, iya enggak bisa nulis. Kenapa demikian hikmahnya? Kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, maka akan apa? Maka akan apa? Membuat ucapan yang disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Faham gak? Ini Nabi Muhammad SAW gak bisa baca, gak bisa tulis. Kalau bisa baca, bisa tulis, pasti akan membuat. Nah, ayat-ayat kemudian disandarkan kepada Allah. Karena terjadi dari kalangan umat-umat sebelumnya. Yahudi dan Nasara sudah merubah apa? Kitab Taurat dan Injil dirubah. Kenapa dirubah? Ya bisa baca, bisa tulis, dirubah-rubah, dihilangkan, dihapus, dihilangkan, dicoret, dihapus, bikin lagi, diumpetin. Paham? Apa pahamnya? Paham apa? Sebutkan pahamnya kamu. Kenapa Allah? Hah? Pahamnya apa tadi? Jamil. Adli. Kalau Rasulullah SAW bisa baca, bisa nulis, maka tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi Nasara bahwasanya dari orang-orang kafir Quraisy juga menuduh, wah ini mah Al-Quran buatan Muhammad. Kalau sudah tuduhan-tuduhan seperti itu dari Yahudi Nasara Quraisy dan lain sebagainya, Al-Quran dibuat oleh Muhammad bukan wahyu dari Allah, gimana? Cara membantahnya gimana? Abdillah. Cara membantahnya gimana, Khabir? Ajis. Ya tadi. Barusan dijawab. Apa Marwa? Nabiul Ummi, nabi yang enggak bisa membaca nulis. Ya. Kalau orang-orang Yahudi dan Nasara menuduh bahwa Al-Qur'an itu buatan Muhammad, tulisannya Muhammad, dikarang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bantahlah, Nabi Muhammad itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Gimana menulis? Gimana membuat Al-Quran tandingan palsu? Baca nulis saja enggak? Enggak bisa. Enggak mungkin Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Al-Quran itu langsung wahyu dari Allah turun. Bukan buatan Muhammad. Sebagaimana Taurat dan Injil sudah dirubah oleh manusia. Lah Nabi Muhammad tidak merubah. Gimana mau merubah? Baca tulis saja enggak bisa. Paham ini? Catat. Mana? Kamu mau jawab gimana? Nyatet aja nggak bisa. Berarti kamu umi. Kamu nggak bisa, baca, nggak bisa nulis kamu juga. Ah, kalau kamu harus belajar, harus baca nulis, karena kamu nggak buat-buat. Maaf, Mada. Nah, jadi Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan tidak bisa nulis. Bi'anni ummiyun la aqra'u wa la aktub. Nah, ini jawabannya. Setelahnya. Wa la adrus wa la ata'allam min ahadin. Aku enggak pernah belajar dari seorang pun. Artinya langsung dari Allah, bukan dari manusia. Dari manusia kebanyakan ya diajarin licik, kebohongan, kecurangan. Biasanya manusia seperti itu. Biasanya apalagi ada tendensi untuk merubah-rubah Taurat, Injil. Enggak usah itu. Fatwa-fatwa aja kadang dijual. Ya. Rokok halal, kata Ustaz Fulan, kata ulama Fulan, kesepakatan. Ini sudah dijual. Berapa? Yang penting berapa? Wali piro. Menjual ayat-ayat Allah. Nah, yang kelompok sana disikat dengan menjual ayat-ayat Allah. Yang sini juga disikat dengan menjual ayat-ayat Allah. Wali piro. Yang penting bayar. Nah, ini bahayanya kalau sudah seperti itu, menjual ayat-ayat Allah. Falau a'lamtum afkarakum wa qulakum wa tadabbartum hali. Wa hadzal kitab la jazamtum jazman la yaqbalu ar-rayb bisidqih. وَأَنَّ الْحَقُّ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ إِلَّا الضَّلَالُ وَلَكِنْ إِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا التَّكْذِيبُ وَالْعِنَادُ فَأَنْتُمْ لَا شَكَّ أَنَّكُمْ ظَالِمُونَ. Tapi kalau a'maltum afkarakum, kalau kalian mengamalkan pikiran kalian, akal kalian, tadabbur kalian keadaan Rasul dan keadaan Al-Qur'an ini, bahwasanya kalian bisa akan memastikan dengan pasti tanpa ada keraguan lagi bahwasanya Al-Qur'an itu hak yang tidak ada kemungkinan lagi kecuali tidak ada kemungkinan abdalan lagi, artinya hak. Akan tapi karena kalian juga enggak mau, kalian sombong, kalian angkuh, tidak mau tunduk kepada Al-Qur'an. Oleh karena itu tidak diragukan bahwa kalianlah yang tersesat, kalianlah yang zalim karena tidak mau mempelajari Al-Qur'an, tunduk kepada Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibuat-buat oleh Muhammad. Bukan dibuat-buat oleh Muhammad. Karena ayat sebelumnya apa? Ayat sebelumnya apa? Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ti'ti biqur'anin ghairi hadza. Ayat sebelumnya apa? Orang-orang kafir mintanya apa? Wahai Muhammad, datangkanlah apa? Al-Quran selain ini. Permintaan siapa ini? Permintaan siapa? Orang kafir. Mintanya apa? Udah jangan yang inilah Qurannya. coba ganti yang lain. Kan seperti itu. Itu bi Quran ghairi hadza au badil, ganti. Kata siapa? Orang kafir, orang musyrikin. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Qul, kata Allah, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku enggak bisa mengganti Al-Quran dari diriku sendiri, dirubah-rubah sebagaimana. Siapa? Pendeta-pendeta, rahib-rahib, rohban. Nah, baik Yahudi maupun Nasr, mereka merubah. Sudah tidak asli lagi. Bukan wahyu dari Allah. Karena sudah dirubah. Lah ini asli, murni. Langsung dari Allah. Kenapa dijamin? Ya dijamin. Karena Nabi Muhammad saja tidak bisa baca dan tulis. Sehingga ini bukan buatan Muhammad, enggak dirubah-rubah lagi. Faham? Mahfum adli. Nah, in atabi'u ila ma yuha ilayya, aku hanya mengikuti wahyu yang Allah berikan kepadaku. Nah ini dia. Syahidnya bahwasanya orang-orang kafir minta supaya Al-Quran itu dirubah, diganti. Itibi Quran yang gairi hala. Datangkanlah Al-Quran selain Al-Quran ini, yang lain. Rubah. Ya enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ini wahyu dari Allah. Bagaimana mau merubah menulis bacanya, enggak bisa. Bagaimana mungkin mau merubah? Sehingga ini menunjukkan kemurnian Al-Qur'an. Al-Qur'an itu murni. Enggak ada campur tangan manusia, dirubah-rubah, dihapus, diganti sesuai dengan keinginan siapa? Pendeta. Rahib, rohban. Nah, manusia. Enggak usah masalah kitabullah. Undang-undang aja bisa dirubah oleh manusia. Dalam rangka apa? Menguntungkan kepada kelompoknya, dirinya, pribadinya. Keputusan, kebijakan, pengadilan saya bisa dirubah. Kenapa? Untuk apa? Untuk menguntungkan pribadinya, hawa nafsunya. Nah, ya, ini kezaliman manusia. Bukan artinya enggak boleh belajar. Ya belajar silahkan, tapi yang lurus. Baca, tulis, belajar, silahkan. Bukan artinya enggak boleh belajar, belajar. Tapi kebanyakan yang pinter-pinter ini sombong, kebanyakan. Yang bodoh-bodoh kadang lurus. Ya, sehingga patokannya bukan pinter saja. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan apa? Kam min zakiyyin laisa bizaki. Berapa banyak orang yang cerdas, enggak suci jiwanya, enggak bersih jiwanya, licik, jahat. Merubah-rubah, nipu, ngapusi. Parlente, kata orang Ambon. Orang Kalimantan bilangnya, bilang apa? Bote. Orang Kalimantan. Aduh. Lah ya, kebanyakan itu. Orang yang cerdas, enggak punya ijazah, bikin ijazah dia. Bayar berapa, Pak? Misalnya, 2 juta. Selesai bayar. Nah, ini karena sudah licik. Ya. Na'udzubillah. Manusia dengan keserakahannya, rakusnya. Wallahul musta'an. Seperti itu. Fakam min dzakir laisa bizakir. Berapa banyak orang yang cerdas, hebat, tapi enggak bersih hatinya. Jahat. Jahat. Licik, zalim. Ini siapa yang bilang? Al-Imam Zahabi rahimahullah. Nah. Wallahu al-musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.